kita mempergunakan apa? Ma. Ya, kita mempergunakan ma. Taib, kita pakai ma. Ma. Ma ini apa? Apa namanya kalau dalam bahasa Arab? Kalau dalam ilmu nahwu. Ya. Naam ismul. Naam ismul istifham. Jadi ini namanya salah satu dari ismul istifham. Ya, istifhami. Ya. Apa artinya istifham? Ya. Isim jadi udah tahu kan? Kalau istifham artinya bertanya. Istifham ini dari kata apa akar katanya, ada yang tahu enggak? Hah? Dari akar katanya ada yang tahu enggak? Sehingga ada kata istifham dari kata dasarnya dari apa? Faham, faham. Faham itu bukan bahasa Indonesia ya. Faham itu bahasa Arab ya, dari kata fahima. Apa artinya fahima? Ya faham bahasa ya. Jadi jangan ngaku antum ya, faham bahasa Indonesia kok enggak. Bukan ya. Ya, ini dari kata fahima. Ya. Akhirnya dinaikkan ke istifhal, istif'al. Wazannya istif'al, istifham dari kata ini, dasarnya ini, akar katanya dari sini. Ya. Kalau istifham itu istif'al, meminta difahamkan. Kalau minta difahamkan itu apa? Bertanya. Ya. Paham enggak? Dari kata fahima. Ya. Nah, terjemahan singkatnya istifham itu bertanya. Ya. Bertanya, kita kalau bertanya itu kan meminta apa? Meminta untuk faham kan? Seperti itu. Ya, ala wasni istif'al. Jadi dari kata sini, fahima. Dari akar katanya fahima, yafhamu, ya, fahman. Fahman itu isim masdar. Istifham nanti naik ke apa namanya? Wazan yang lebih tinggi lagi. Ya. Kalau masih pusing sekarang enggak apa-apa. Ya. Minta kepada Allah supaya kita dimudahkan untuk memahami bahasa Arab. Ya tentu juga dengan usaha ya, harus dengan usaha. Jadi jangan hanya sekedar meminta tapi tidak ada usaha. Misalnya gini, banyak kan diantara kita, ya Allah, jadikan anak-anak saya penghafal Quran. Tapi anaknya gak diajarin Quran, gimana ceritanya? Ya, taib, fahima dari kata fahima. Jadi ismul istifham, ma ini salah satu, ya ma, ini namanya salah satu isim istifham. Nanti banyak, tapi ini dulu yang kita ini dulu. Nanti insyaallah kesana nanti kita tahu satu-satu. Istifham itu gunanya untuk apa? Untuk bertanya. Bertanya. Tapi nanyanya apa? Nanyanya yang apa? Ma, nanyanya untuk apa? Manusia atau benda? Atau berakal atau tidak berakal? Yang tidak berakal atau benda. Ya, yang tidak berakal itu apa? Kucing, kambing, sapi. Nah, itu tidak berakal. Tapi kalau bendanya apa? Ya, buku, meja, papan tulis. Ah, memakai ini. Nah, sama dengan nama. Ya, nama kan bukan orang. Walaupun kita terjemahkan kalau sudah kita Indonesia kan siapa namamu, tapi di situ siapa di situ bukan maknanya dari sini. Ya, terjemahan kita aja. Ya. Nah, kalau nanya orang baru. Kalau misalnya anak nanya ke antum, "Anda siapa?" gitu. Gimana? Hah? Misalnya ada orang ketok-ketok, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Man anta?" "Ana." "Man anta? Ana?" gitu. Ya, itu enggak boleh, harus menyebutkan nama. Ya, harus menyebutkan nama. Itu tuntunannya Rasulullah. Ya, jadi kalau kita ketok-ketok gitu, "Siapa kamu?" "Saya." "Anda siapa?" "Saya," gitu. Enggak boleh, kata Rasulullah, harus sebutkan nama. Ya. Nah, man anta di sini man, pakai man. Ya. Kenapa man di sini? Kenapa kalau anta man? Karena menanyakan, ya menanyakan orang yang berakal. Tapi kalau ma ini dipergunakan untuk menanyakan yang tidak ber, ya tidak berakal atau benda. Ya yang tidak berakal itu ya kayak kucing, sapi dan seterusnya, hewan-hewan ya. Ah, tapi kalau dan benda. Tapi kalau man, ya man ini untuk yang berakal. Jadi manusia, ya seperti itu. Taib. Apalagi ya? Ah, taib. Ah, ma ini bisa dipakai untuk muzakkar, bisa dipakai untuk muannas. Jadi boleh dua-duanya dipakai. Misalnya ma hadhihi, ya. Ya, jawabannya apa? Ma hadhihi? Naam, hadhihi saburatun, ya. Ma hadza? Naam, hadza qalamun. Jadi ma ini bisa ke muzakkar, bisa pula ke muannas. Sama dengan ini, yang untuk orang, ya. Untuk orang bisa ke muzakkar, bisa juga ke muannas. Jadi bisa kita katakan man anta atau man anti, man huwa, man hiya. Seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Ya, sebenarnya ini nanti aja tapi enggak apa-apa. Ya. Jadi ma ini namanya ismu, salah satu ismul istifham. Ya, atau adatun min adawatil istifham. Salah satu apa namanya isim untuk bertanya. Ya, contohnya mas, ya. Mas masmuka. Perhatikan ya. Alif ini ya, kalau berada di tengah jangan dibaca ya. Kalau dia sendiri coba antum baca yang pertama. Baca ini. Mas ya, masmu ka atau ki ya, terserah nanti tergantung penggunanya ya. Kalau yang ini bacanya gimana? Ismuka ya. Jadi ini tidak boleh, kalau ini berada di tengah maka tidak boleh dibaca ma ismuka ya. Jadi kita tidak baca ma ismuka tapi mas muka, kecuali kalau dia berdiri sendiri di awal kalimat maka kita baca ismuka. Bisa dipahami sampai di sini? Ya, taib. Nah, ini terdiri dari dua kata ya. Kalau kita bilang dua kata, ini terdiri dari dua kata, ismun dan naam. Ismun ini sendiri, kemudian kaf. Ya, jadi ismuka. Ada yang tahu nggak ka ini apa namanya? Naam, domir. Kalau dalam bahasa Indonesia apa ya? Pronon ya. Benar ya, kata ganti. Tapi istilahnya apa? Pronon, benar enggak? Kata ganti ya. Nah, kata ganti ini untuk orang ke dua muzakkar. Jadi nanti akan kita pelajari ka kumakum, ki kumakunna. Ya, nanti pasti antum kalau sudah hafal asik deh gitu kan. Sebagaimana perkataannya Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwa al-arabiyatu awwaluha sa'bah. Bahasa Arab itu awalnya aja yang susah. Tapi akhiruha sahlah, endingnya gampang. Ya, permasalahannya kadang-kadang kita belum sampai ke tengah udah mundur duluan, udah muntaber. Ya, mundur apa kalau muntaber? Mundur tak beraturan. Nah, itu masalahnya. Jadi kita enggak pernah merasakan lezatnya bahasa Arab karena kita belum sampai ke tengah aja belum gitu loh. Kita mundur. Kapan kita bisa ngerasain lezatnya bahasa Arab itu? Jadi kita enggak pernah bisa merasakan. Ya, ikut ke sono, belum pertengahan mundur. Ada yang baru lagi ikut lagi, belum pertengahan mundur lagi. Kapan nyampe nya kita? Yang seperti itu, ya. Jadi ka ini apa? Domirun, namanya domirun. Ya. Ini pelan-pelan aja ya. Tiap minggu kok insyaallah, ya. Jadi kalau belum paham sekarang, pekan depan kita ulangi enggak apa-apa. Domirun namanya domirun mutasilun. Ya, domir ini kata ganti. Kata kaget aja ya. Mutasilun ini apa? Apa artinya mutasilun? Dari kata ittasala ya, tasilu. Apa? Bersambung ya. Bersambung. ya. Ada yang tahu kenapa dikatakan muttasil? Kenapa bersambung? Ya karena bersambung dengan ini. Ya, karena bersambung dengan apa? Ismun. Ya, ismuka, ismukuma, ismukum. Ismuki, ismukuma, ismukunna. Nah, itu bersambung. Nanti ada lagi yang kita kenal insyaallah nanti aja, tapi saya kasih tahu aja antum. Ada lagi selain damir muttasil namanya damir munfasil. Damir munfasil itu damir yang terpisah. Tapi ini aja dulu, biar enggak puyeng. Ya. Ini aja dulu. Jadi ini namanya ini ismuka dari kata ismun dan kaf. Ya, ismun dan kaf. Nah, ini namanya dhamirun muttasil. Damir kata ganti yang bersambung. Ini menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada lil mudzakkar. Ya, lil mudzakkar. Menunjukkan kepada mudzakkar atau laki-laki, ya. Baik, bisa dipahami ya sampai di sini ya. Jadi mas muka. Baik, ismi Khalil. Ya, ismi Khalil. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu ya bahwa ya di sini namanya ya lil mutakallim. Contohnya qalami, qalamun qalami, maun mai, kemudian kubun kubi, kemudian komisun komisi, saburatun saburati, masjidun masjidi, bukan bukan masjid saya ya, masjid umat ya, masjidun masjidi, dan seterusnya, saatun saati ya, nazaratun nazarati ya, babun babi, dan seterusnya ya. Jadi itu ya ya lil mutakallim, menunjukkan kepada kepemilikan. Semua masuk mudzakkar dan muannas ya. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya pakai my, my pen, my book ya, dan seterusnya. Naam. Taib, ismi Khalil. Kaifa haluka? Kaifa haluka? Ya, di sini sudah pernah kita jelaskan juga hal haluka dua kata juga ya, halun dan kaf. Kaf dhamir muttasil. Halun ya sudah jadi bahasa Indonesia juga, hal, keadaan, kondisi. Jadi kaifa haluka, bagaimana keadaanmu? Ya. Bi khairin. Jadi kalau kita ditanya, antum langsung praktekan, ketemu sama teman, assalamualaikum, waalaikumsalam, kaif haluka ya akhi, antum langsung praktekan. Ya. Sederhana itu, yang sederhana kita mulai dari yang sederhana, langsung praktekan yang sederhana yang antum ketahui. Ya. Di antara bentuk kesyukuran kita terhadap ilmu yang diberikan kepada kita adalah dengan apa? Dengan mengamalkannya. Dan Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Ketika kalian syukuri nikmatku, kata Allah, kan kalau ilmu yang kita dapatkan cara mensyukurinya dengan apa? Di antaranya mengamalkan kan? Ya berarti kita niatnya mengamalkan karena Allah. Maka insya Allah Allah akan tambahkan keilmuan kita, pemahaman kita insya Allah. Ya. Nah, jadi langsung untuk perhatikan. Ketemu dengan teman di jalan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kaifa haluka ya akhi? Alhamdulillah bi khairin. Ya, alhamdulillah bi khairin. Kalau perempuan nanti, kaifa haluki ya ukhti? Bi khairin walhamdulillah ya. Jadi bi khairin, bi khairin. Ba di situ ya, ba di situ nanti kita pelajari salah satu huruf jar ya, dari kata khairun ya, dari kata khairun, dan ba-nya di situ adalah ba salah satu huruf jar dari kata bi khairin. Ini dua ya, bi khairin, bi khairin ya, ba begini ya, dengan khairun. Ya. Asalnya seperti ini. Ba. Ya. Ba di sini ya, salah satu apa? Harfu apa? Harfu jarin. Ya. Jadi huruf jar, salah satu huruf jar. Ya, ini salah satunya. Antum hafal aja dari sekarang, cicil-cicil. Jadi nanti enggak terlalu susah kan? Kan harfu jar itu ada berapa? Ada berapa huruf jar? Huruf jar itu ada 9 tambah 3 huruf qasam ya. Jadi 9 tambah 3 huruf sumpah. Wallahi billahi tallahi, itu huruf sumpah ya. Tapi yang ada 9, jadi totalnya 12. Ah, antum cicil dari sekarang. Ya, ba, alba, huruf ba. Jadi asalnya khairun. Asalnya kalau berdiri sendiri khairun. Tapi kalau masuk harfu jarrin bi khairin ya, bi khairin. Ya, namanya aja harfu jarrin, huruf jar, Ya berarti kalau ba masuk ke khairun, ya berarti bukan di khairun lagi, tapi apa? Di khairin, karena dia huruf jar. Nah, ini namanya majrur, majrur dengan alamat apa? Dengan alamat kasrah, ya. Dengan alamat, ya, kasratun. Ini kasrah namanya, ya. Tapi dia posisinya apa? Ismun majrurun, isim yang dijar. Bisa difahami sampai di sini? Ya sedikit-sedikit gak apa-apa. Ntar kalau gak paham tanya lagi gak apa-apa. Antum pernah dengar gak kisahnya Robi rahimahullah ta'ala? Ya, Imam Robi ini salah seorang muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, Robi ini Masya Allah beda dengan teman-temannya yang lain. Jadi kalau teman-temannya yang lain sudah hafal, sudah paham, dijelasin paham gitu kan, hafal gitu. Ini enggak, 40-50 kali gak paham-paham. Ya, Imam Syafi'i enggak putus asa. Enggak paham di sini contoh, enggak paham di sini. Yuk ke teras yuk, diajak ke teras. Udah paham belum? Belum. Ya udah yuk kita ke kebun yuk. Diajak lagi ke kebun gitu. Ya, akhirnya bisa paham. Dan di belakang hari Robi ini seorang salah seorang ulama besar. Ya. Jadi bukan cuma kita aja yang suka mentok otaknya gitu loh. Yang penting ada kesungguhan dan kita memohon terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum biasa dengarkan Al-Imam Kisai, imam dalam ilmu nahu. Ya. Ulama-ulama nahu sekarang pasti melalui jalur beliau. Maksudnya pasti harus belajar dari beliau. Ya, Al-Imam Kisai, ya, dia mengatakan Kasai. Ya, antum tahu kisahnya beliau. Jadi beliau sama, jadi kok enggak masuk-masuk, itu susah ribet masuknya. Ya, kayak kita lah mungkin. Ya, jadi suatu ketika beliau jalan, dia lihat ada semut bawa, semut itu kan Masya Allah ya, bisa bawa beban 10 kali dari berat, ya, berat tubuhnya ya. Jadi semut itu bawa beban naik ke tembok, jatuh gitu loh semut itu. Diambil lagi. Diambil lagi, naik lagi, berapa kali naik lagi sampai akhirnya berhasil. Apa kata Al-Kisai rahimahullah? Beliau mengatakan, "Masa iya sih semut aja bisa, apalagi saya?" Ya, habis itu balik beliau bersungguh-sungguh dan jadilah seorang salah seorang ulama ulama ilmu nahwu. Ya. Jadi kita harus bersungguh-sungguh. Ya, harus bersungguh-sungguh dan tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata, "Ah, anak kan sudah 50 tahun." Enggak ada kata terlambat gitu. Antum tahu enggak di Masjid Nabawi yang suka ada yang apa namanya ikut halaqah-halaqah menghafal itu? Antum tahu enggak di situ banyak kakek-kakek yang ikut. Dan bukan satu dua kakek-kakek yang berhasil menghafalkan Al-Qur'an dari halaqah-halaqah tersebut. Ya. Kita ini kendalanya di semangat aja sebenarnya. Ya, dan suka mundur teratur deh itu aja. Ya, suka mundur teratur awal-awal begini. Ya Allah, awal aja sudah rumit gitu loh, gimana nantinya gitu. Nah, kita tidak punya kesungguhan. Ayo kita bersungguh-sungguh. Ya. Taib. Jadi ini khairun, asalnya khairun, kemudian masuk salah satu huruf jar, jadilah bi khairin. Contoh lain misalnya, ya, rajulun, ya, kita banyak praktek aja ya, rajulun, asalnya ini asalnya. Jadi asalnya isim itu adalah apa? Marfu'un. Ini asalnya isim, ya, hukum asalnya, ya. Jadi hukum asalnya isim itu apa? Marfu'un. Nah, ini dirafa' dengan apa ini? Ada yang tahu enggak? Dirafa' dengan apa ini? Dirafa' dengan dhamma, ya. Dhammatun. Baik, coba kita masukkan alba. Ya. Kita masukkan ba, coba. Salah. Baik, tadi kan rajulun kan? Iya. Asalnya kan rajulun, benar enggak? Marfu kan? Baik, sekarang kita coba masukkan huruf jar. Ya, coba gimana cara bacanya? Naam bi rajulin. Nah, antum udah bisa tuh. Ya. Taib, satu lagi contohnya. Itu di salah satu itunya bisa enggak dibuka aja? Afwan, Pak Karman. Bisa dibuka aja enggak satu itu? Biar pada ngumpul situ biar ngelihat daripada berdiri-berdiri kesian. Yang penting jangan kelihatan sama Ikhwan. Enggak apa-apa satu yang di situ sebelah situ enggak apa-apa. Taib. 6. Kenapa Bapak? Maaf. Iya, sama. Iya. Jadi salah satu tanda isim itu, salah satu tanda isim itu khafat. Khafat itu ya ini. Ya, apa ajar. Cuma beda di bahasa aja. Ya. Beda di bahasa apa namanya ahli nahu. Ya. Beda bahasa ahli nahu. Kalau ahli nahu ada yang mengatakan apa namanya kalau ulama nahu dari Kufa mereka mengatakan hafat. Tapi kalau ulama nahu dari Basra mereka mengatakan apa? Jar. Jadi itu perbedaan dari bahasa aja. Kalau Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau mempergunakan kata hafat. Jadi bukan jar tapi hafat. Itu Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi perbedaan bahasa ulama nahu aja. Karena kan dalam ilmu nahu ini ada dua ulama, ada dua mazhab. Jadi jangan antum, bukan cuma fikih aja yang punya mazhab, tapi bahasa juga, nahu juga. Jadi ada mazhab Al-Basriyin, ada mazhab Al-Kufiyin. Jadi satu dari Basra, satu dari Kufa. Ya, jadi jangan antum pikir bahwa apa namanya? Fikih saja yang punya mazhab, ya. Ini bisa dipahami ya. Jadi rajulun asalnya rajulun, kemudian rajulun ini marfu, ya. Kemudian berubah jadi rajulin dengan masuknya huruf jar. Ya. Taib, ada yang kurang jelas di sini? Namanya majrur. Ya. Jadi begini, tidak semua kasrah, tapi namanya majrur. Karena nanti ada yang dijar dengan kasrah, ada yang dijar dengan fathah. Itu babnya lain lagi. Pertanyaan antum masya Allah ketinggian, tapi enggak apa-apa. Ya. Jadi kalau masuk huruf ba ini namanya apa? Ismun majrurun. Kalau masuk huruf jar, harfu jar ini harfu jarin namanya apa? Ismun majrurun. Alamat utama daripada, tanda utama daripada majrur ini adalah kasrah. Ini alamat utamanya. Ya. Alamat utama daripada majrur ini adalah apa? Kasrah. Insyaallah ada nanti beberapa tapi enggak banyak. Ada nanti dia dijar bukan dengan kasrah tapi dengan apa? Dengan fathah. Kalau ana jelaskan sekarang terlalu ketinggian nanti antum pusing. Jadi pokoknya tahu begini aja dulu, ya. Tahu seperti ini aja dulu. Nah, antum tanya seputar ini aja dulu yang dasar-dasar, ya, biar makin mantap. Udah nyala, Pak Karwan. Udah nyala ya. Taib. Ada yang mau tanyakan lagi? Sebelum kita lanjut, udah santai aja, jangan terlalu ngejar, ya. Ya Allah, kapan selesainya? Enggak perlu. Yang penting paham. Kalau ana begitu. Ya, jadi kita enggak ngejar gimana caranya cepat selesai, enggak. Yang penting antum paham. Ya, dan nanti kalau enggak paham di sini, pas kita lagi di luar kalau antum mau tanya tafadhol, ya. Naam. Udah paham sampai di sini? Udah ya, insyaallah. Hah? Insyaallah. Insyaallah aja yang penting. Baik. Bi khairin walhamdulillah, ya. Baik. Di sini di al-hiwar al-awwal alif ini ada yang belum dimengerti? Ada yang belum difahami? Sudah. Ada kata atau kalimat mungkin yang belum difahami, silakan tanyakan. Silakan tanya. Enggak usah ragu-ragu. Ya. Di antara musuhnya ilmu itu, ya, termasuk di antaranya bahasa Arab adalah apa? Minder, malu bertanya. Itu di antara musuhnya. Ini orang yang minder, malu bertanya, susah bisanya nanti. Kan ada pepatah kita bilang kan, malu bertanya sesat di jalan. Banyak bertanya bukan bagus, bukan malu-maluin. Antum kan sudah ngomong begitu ya, antum nggak mau banyak bertanya karena malu antum gitu loh ya. Jadi malu bertanya sesat di jalan, banyak bertanya ya bagus kalau memang dibutuhkan, ya. Yang penting memang itu pertanyaannya dibutuhkan. ya. Tapi kalau nggak penting juga nggak usah nanya gitu. Gimana hukumnya Ustaz? Sholat di bulan? Ntar kalau mau ke bulan datang ke saya kasih fatwanya. Ini nggak penting. Maksudnya di sini banyak pertanyaan yang terpuji itu adalah pertanyaan memang yang dibutuhkan, ya. Wallahu ta'ala alam bistawab. Udah ya, kita sudah anggap ini insya Allah semua paham semua. Saya mau tunjuk satu orang dibaca dan diterjemahkan. Ada mic, berfungsi micnya. Nanti satu dari Ahwat juga. 6. Bisa berfungsi. Tes dulu. Ah, fadal akhi, baju merah antum dulu. Siapa yang mau? Antum mau? Fadal. Ikra wa tarjim. Baca dari awal. Dari al-ardu, al-ardu. Yang atas al-ardu. Nah itu botak enggak ada ini kan? Antum belajar juga. Al-ardu. Taib, sebentar. Ya. Al-ardu. Ini artinya apa? Yang atas. Al-ardu dengan ain. Apa artinya? Apa artinya? Belum tahu. Al-ardu artinya uraian bisa. Uraian bisa juga apa? Bisa juga paparan gitu ya. Ya. Kalau dengan hamzah al-ardu bumi. Jadi hati-hati ya, antum salah baca nanti terjemahannya juga salah. Ada orang kan begitu sering fasihnya dibaca al-ardu, padahal yang dimaksudkan ini al-ardu. Ya, jadi kalau dengan ain artinya uraian, paparan, ya. Tapi kalau al-ardu, al-ardu itu apa? Bumi. Naam. Ini nanti banyak nih kita pakai ini. Nanti hafalkan ya. Naam. Naam, faddal ikra. Naam, al-hiwaru al-awwalu alif. Terjemahkan. Nah, antum terjem. Naam. Naam. Percakapan yang pertama alif. Naam, faddal. Naam. Terjemahkan. Antum terjemahkan. Ismi Khalid. Naam, terjemahkan. Ismi Khalid. Nama saya Khalid. Taib. Mas muka. Siapa namamu? Naam. Khalid. Ismi Khalid. Namamu Khalid. Bukan Khalil ya, tapi Khalil. Khalil. Naam. Khalid. Khalid. Kaifa halu? Bagaimana kabarmu? Naam. Khalil. Bi khair, baik, ya, baik, alhamdulillah, naam. Baik, lanjut. Wa kaifa haluka anta dan bagaimana kabarmu? Bagaimana kabar kamu? Naam. Taib, baik juga alhamdulillah ya. Jadi kalau misalnya percakapan bisa kita katakan bi khairin walhamdulillah, bisa kita katakan alhamdulillah bi khair. Bisa dibolak-balik. Ya, jadi bi khairin walhamdulillah, bisa juga alhamdulillah bi khair. Ya. Taib, sekarang ahwatnya ya, satu orang al-hiwar al-awwal, ikra'i wa tarjimi. Naam, baca dan terjemahkan. Naam, silakan. Naam, silakan pakai mic yang ada. Oh, belum ada. Oh iya, ada dikasih, tunggu. Sabar. 6. Namanya kera. Naam, tafaddali. Al-himaru al-awwal. Al-ardu, al-ardu. Okay. Dari atas baca al-ardu, naam. Al-ardu urayan. Naam. Al-himaru al-awwal. Percakapan awal. Undur wastamir wa'min. Lihat, dengarkan dan turun. Naam. Percakapan apa biasa? Naam, la. Baca yang ikhwan dulu, belum, kita belum ke ahwat. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Nasmuka. Nama saya Khalid. Siapa namamu? Ismi Khalid. Nama saya Khalid. Hai bapak juga. Bagaimana kamu? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Wakaifa haluka anta? Dan bagaimana kabar kamu? Bikhairin walhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik. Naam, intahaina minal hiwar al-awwal. Kita sudah selesai dari al-hiwar al-awwal alif. Al-an nantakil ila al-hiwar al-awwal ba. Sekarang kita pindah. Ada yang mau ditanyakan dulu? Naam, tafadhal. Naam. Baik, sebenarnya itu litakit aja ya. Itu hanya untuk menguatkan. Jadi tidak dipakai juga tidak ada masalah, ya. Jadi tidak dipakai juga tidak masalah. Misalnya, wa kaifa haluka? Ya, wa kaifa haluka? Dan bagaimana kabarmu? Ya. Anta di situ hanya litakit saja, hanya untuk menguatkan saja. Ya, wa kaifa haluka anta, wa kaifa haluki anti. Yaitu hanya ditakkid saja untuk menguatkan saja. Tapi kalau antum tidak mau pakai juga tidak ada masalah, wa kaifa haluka. Dan kamu bagaimana kabarnya? Ya, seperti itu. Naam. Taib. Sudah? Taib. Al-an nantakil ila al-hiwar al-awwal ba. Sekarang kita pindah ke al-hiwar al-awwal ba, ya. Undur wastami' wa'id. Ya. Al-hiwar yaduru baina Khawla wa Khadijah. Baina Khawla wa Khadijah. Assalamu alaikum Khadijah, wa alaikumussalam. Khawla, ismi Khawla. Ismi Khawlatu. Masmuki Khadijatu, ismi Khadijatu. Khawla, kaifa haluki? Khadijah, bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Khawla bi khairin walhamdulillah. Taib, maratan thaniya. Ya. Sekali lagi. Khawla, assalamu alaikum Khadijah, wa alaikumussalam. Khawla, ismi Khawla. Masmuki Khadijah, ismi Khadijah. Khawla, kaifa haluki? Khadijah, bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Khawla bi khairin walhamdulillah. Percakapan al-hiwar al-awwal ba, ya, percakapan al-hiwar awal B ini prinsipnya sama. Cuma perbedaannya dilawan bicara saja. Ya. Perbedaannya dilawan bicara. Kalau di awal lawan bicara adalah apa? Mudzakkar. Ya, mudzakkar atau laki-laki. Kalau di percakapan awal B ini adalah percakapannya untuk apa? Untuk muannats atau untuk perempuan. Cuma itu aja bedanya. Ya. Nah, antum bisa lihat di sini perbedaannya, ya. Yang pasti namanya, ya. Kalau tadi namanya Khalid, sekarang Khadijah, Khawla. Khawla dan Khadijah. Nah, di sini perhatikan ya. Di sini kita tidak boleh baca Khadi. Ini harakatnya gimana terakhirnya ini? Khadijatun atau Khadijatu? Ah, satu orang dulu. Nah, mantah. Enggak pakai tanwin. Kenapa tidak pakai tanwin? Ya, Ya, ada yang tahu enggak kenapa tidak bertanwin di sini? Kenapa kalau ini kan maaf ya, ini aliyun. Ya, ini kan bertanwin ya? Benar. Kalau yang ini kata antum kan begini Khadijah tuh. Taib. Ini kenapa enggak bertanwin? Nah. Tamar buto. Iya, sahih tamar buto, tapi kenapa? Apa namanya? Isim apa namanya? Hah? Naam. Mamnu minas saraf, ya. Ismun bisa kita bilang, ya. Ini namanya ismun. Bisa kita katakan ismun, ya. Ghairu munsarif. Mun ismun ghairu munsarifin. Bisa kita katakan, ya. Wa in syi'tum qulu ismun ghairu munsarif, ya. Kalau antum mau bilang ismun ghairu munsarif boleh, bisa juga ya mamnu, ya mamnu'un minas sarf. Sama aja maknanya. Jadi antum boleh katakan in syi'ta qul ismun ghairu munsharif wa in syi'ta qul mamnu'un minas sarf. Sama. Artinya apa? Tidak boleh bertanwin. Udah gitu aja. Ya, jadi ini enggak boleh bertanwin. Kenapa tidak boleh bertanwin? Nanti ada beberapa, tapi ini dulu yang antum tahu. Nanti akan kita ketemu satu persatu. Kalau ada nama muannas, ada nama perempuan, bukan cuma perempuan, ada nama orang, ya. Ada nama orang dan lebih dari 3 huruf, kemudian di akhirnya ta marbuto, maka tidak boleh bertanwin. Jadi antum tidak boleh katakan Khadijatun. Khadijatun enggak boleh. Antum tidak boleh katakan Fatimatun, enggak boleh. Ya. Kalau nama laki-laki Muawiyatu, bukan Muawiyatun. Ya. Ah, jadi itu namanya mamnu minas sarf atau ghairu munsharif. Nah, hubungannya yang tadi kita pelajari dari awal tadi kalau kemasukan huruf jar, ya. Kalau kemasukan huruf jar itu berarti isim setelahnya apa? Ismun majrur. Nah, yang tadi kita pelajari ismun majrur itu alamat utamanya adalah dengan apa? Dengan kasrah. Akan tetapi nanti ada kondisi alamat kasrah, alamat jarnya bukan dengan kasrah tapi dengan fathah. Ini salah satu contohnya. Jadi kita tidak boleh katakan bi khadijati tapi bi khadijata. Ya. Coba kalau antum buka kitab-kitab hadis, ya. Coba kalau misalnya dikatakan di situ an Aisyah, an Aisyati atau an Aisyata. Naam, an Aisyata. Itu pasti begitu. Kalau antum taruh an Aisyati berarti salah cetak atau yang nulis salah. Ya, karena an itu an ya. An salah satu huruf jar. Nah, rumusnya tadi kalau ini masuk pada isim, maka isim ini jadi apa? Isim majrur dijar. Akan tetapi, ya, di sana ada isim yang ketika huruf jar ini masuk, majrurnya bukan dengan kasrah tapi dengan fathah. Contoh an Khadijata misalnya atau an Aisyata dan seterusnya. Ini dihubung-hubungkan ya dengan yang tadi. Ya, jadi antum tidak boleh katakan, saya kembalikan, antum tidak boleh katakan Khadijatun. Ya. Khadijatun enggak boleh. Fatimatun tidak boleh, Aisyatun tidak boleh, apalagi Muawiyatun tidak boleh, Maisaratun tidak boleh, tapi apa? Khadijatu, Fatimatu, Muawiyatu dan seterusnya. Ya. Ini tandain aja di sini. Ya, jadi tidak boleh begini, ini salah. Ya. Nah, dia tidak bertanwin. Ya, dia tidak bertanwin. Beda dengan nama-nama yang lain. Contohnya misalnya Aliun, ya. Ini bertanwin kan? Benar enggak? Zaidun, ya. Bertanwin enggak? Ya. Muhammadun. Ya. Khalidun. Ya, Khalilun, ya. qalilun dan seterusnya. Ya, itu bedanya. Kemudian di sini dhamirnya ya. Dhamirnya kalau tadi kan bos. Kalau yang tadi ya is muka. Ya, sekarang apa? Is apa bedanya? Yang ini dengan yang ini. Apa bedanya? Nah, Bapak. Ya, kalau yang ini untuk lil muzakkar. Kalau yang ini, yang ini afwan. Yang ini lil muzakkar. Kalau yang ini ya lil lil muannatsi. Ya, jadi ini untuk muzakkar, yang ini untuk muannats. Baik. Kemudian ismuka anta. Ismuki? Ismuki? Anti. Nah, kalau yang ini tadi apa? Dhamir apa? Ini tadi dhamir apa? Dhamirun. Muttasilun. Kalau yang ini dhamirun. Ayo. Dhamirun munfasilun. Apa perbedaannya muttasilun dengan munfasilun? Satu begini, satu begini. Ya. Ini muttasilun. Kalau ini munfasilun. Apa bedanya? Ya, kalau yang ini apa tadi? Dhamir muttasil terhubung, nyambung. Kalau yang ini apa? Ya terpisah. Ya. Terpisah. Itu bedanya. Nah, baik. Ini cukup ya, insya Allah di sini tidak ada yang susah, karena penggunaannya kalau yang alif adalah untuk muzakkar, kalau yang ba untuk muannas. Jadi insya Allah di sini tidak ada yang susah, ya. Baik. Paling satu lagi saya minta dibaca kemudian diterjemahkan biar lebih mantap lagi. Nah, antai akhi, mic-nya mana? Mic. Oh ya, udah akhwat dulu. Mic di akhwat kan? Udah akhwat dulu. Ikra wa tarjimi. Setelah itu kembalikan ke sini. 6 yang lain ya, jangan yang tadi lagi, yang lain. Naam, faddali. Al-hiwarul awal ba. Naam, tafaddali. Naam. Naam. Di sini khawlatun atau khawlatu? Naam, khawlatu, naam. Naam. Taib, mic-nya dikembalikan. Kembalikan ke ikhwan. Taib, anta ya akhi ikra al-mufradat. Naam. Mufradat. Naam. Tafadhal, naam. Al-hiwaru huwa. La al-mufradat, langsung baca al-mufradat. Halaman, kalau di ana halaman 7, enggak tahu halaman antum sebelahnya. Al-mufradat, naam. Taib. Al-mufradat, al-hadu. Taib, mamana al-mufradatu? Ya. Naam, vocabulary ya. Al-mufradat, al-mufradatu, ini bentuk jamak dari apa namanya, dari bentuk tunggal dari mufrad, al-mufradatu, ya, al-mufradatu. Ini kalau ada begini, ini maksudnya jamak, ya. Nanti antum akan temui di kamus atau di tulisan-tulisan. Kalau ini namanya mufrad. Ya. Mufradun. Ya. Ini jamak ya, namanya jamak. Kalau dituliskan begini ini jamak, jim ini, ya. Kemudian al-mufradatu apa di sini namanya? Jamun. Jamak ini. Ya. Jamak juga dari bahasa Indonesia, dari bahasa Indonesia, dari bahasa Arab ya. Taib. Naam, silakan. Kullu wastami wa a'i. Naam. Taib. Kaifa haluka? Anti masuka. La, kaifa haluka? Iya, antum terjemahin dulu. Bagaimana kabar kamu? 6. Kalau untuk laki-laki apa perempuan? Untuk laki-laki. 6. Baik, lanjut. Ke bawah dulu. Kaifa kamu? Bagaimana kabar kamu perempuan? Taib. Sekarang mas muka, mas muki 6. Mas muka. Siapa namamu? Untuk belajar lagi. Taib. Taib, coba antum sambung. Coba antum sambung sesuai peruntukannya. 6. Kaifa haluka? Kaifa haluka? Kaifa haluka apa? Anti apa anta? Kaifa haluka anta? Sahih. Taib, lanjut. Kaifa haluki anti? Naam. Sekarang mas muka dengan mas muki. Naam, sahih. Naam, udah bisa difahami di sini ya. Taib. Sekarang kita lanjutkan. Tadrib ya. Tadribul awal. Kita lihat yang pertama ya. Sil bainal ibarati was surati al munasiba. Ikhwan, siapa yang mau baca ini? Siapa yang mau baca? Angkat tangan kalau ada yang mau baca. Naam, ikhwan. Ada yang mau baca ini? Siapa? Apa anak harus tunjuk? Antum ya, akhi. Enak, fadal pak, fadal. Enam, itu ada mik, fadal. Diterjemahin ya. Enam, tafadal. Tadribul awal. Enam. Taib, sil. Sil bainal ibarati. Bainal ibarati, bukan ibadah. Kalau ibadah lain lagi. Bainal ibarati. Naam. Wasurul munasibati. Naam. Sil bainal ibarati wasuratil munasibati. Taib, coba diterjemahkan. Taib, ma mana sil? Siapa yang tahu? Hah? Dari kata wasala, awsala. Awsala dari kata wasala. Silaturahmi itu bukan bahasa Indonesia loh ya. Dari kata wasala. wasala ausala. Ausala artinya menyambung. Sila artinya sambungan. Jadi isim masdar. Ar-Rahmi, Ar-Rahmi juga bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Ar-Rahmi tempat Allah meletakkan janin di situ. Ya. Yang Allah ciptakan, ya. Ar-Rahmi itu Allah ciptakan untuk bayi di situ, janin di situ, itu namanya Rahmi. Ya. Jadi silaturahmi. Makanya makna daripada silaturahmi itu bukan misalnya ana sama antum kan tidak ada hubungan saudara. Terus ana mau main ke rumah antum. Ana tidak katakan bahwa ana mau silaturahmi ke antum. Secara bahasa enggak boleh. Enggak boleh ya. Ya karena dari mana? Dari Hong Kong gitu kan. Enggak ada hubungannya kita. Ana dengan antum enggak ada hubungan saudara gitu. Ya. Maksudnya enggak ada hubungan darah, enggak ada hubungan rahmi, rahim gitu. Ya, tidak ada hubungan rahim. Nah, kalau untuk ke teman, ya apa namanya? Apa? Ukhuwah gitu, ziarah, ya. Kita kalau disebut ziarah ingatnya apa? Kuburan, merinding kan? Ziarah, siapa yang mati gitu kan? Udah. Ya, padahal itu bahasa syar'inya seperti itu. Jadi kalau ke teman, tetangga yang tidak ada hubungan kekerabatan itu bukan silaturahmi namanya. Tapi apa? Ziarah. Ya, karena silaturahmi dari kata sila sambung, ar-rahmi artinya apa? Ar-rahmi ya rahim gitu. Kita apa? Silaturahim. Ya rahim artinya apa namanya? Tempat untuk ke apa janin itu. Ya. Nah di sini sil dari kata wasala, akar katanya wasala, kemudian ausala. Wasala artinya apa namanya? Ausala artinya menyambung, menyampaikan gitu, menyambung. Jadi sil di sini perintah. Ya, sil artinya sil, sambungkanlah atau hubungkanlah, ya. Ini nanti sering berulang kata-kata ini. Jadi antum hafalkan, ya. Jadi kalau kita suruh seseorang untuk menyambung apapun itu, kita katakan sil, hubungkan, ya. Sil artinya hubungkan. Baina, mana baina? Naam, di antara. Al-ibarati, mana al-ibarati? Hah? Al-ibara, mana apa artinya al-ibara? Ungkapan bisa. Ya, al-ibarah ungkapan bisa. Ya, atau bisa juga kalimat ya, bisa juga kalimat. Was-surati. Mana surah? Apa perbedaannya sodak dengan sin, asura dengan asura? Yang di surah, yang dalam surah An-Nur, suratun anzalnaha, yang mana, yang atas apa yang kedua? Jangan kayaknya. Yang pasti apa? Sin, ya. Ini juga disadur ke bahasa Indonesia, surah al-fatihah. Surah Al-Baqarah, Surah Ali Imran dan seterusnya. Kalau surah apa? Ya, bisa bermakna gambar, bisa bermakna foto, bisa bermakna lukisan. Surah dengan sode. Ya. Makanya kalau foto apa namanya biasa dipakai, apa sih namanya itu? Hah? Enggak, yang kecil itu loh. Bisa ditempel di ijazah apalah gitu. Ya pas foto itu namanya suratun syamsiyah. Ya, suratun syamsiyah dari kata ini. Ya, jadi ingat ya, kalau di sini berarti maknanya apa? Gambar ya. Gambar, ya. Jadi hati-hati mengucapkan bisa salah ini, salah makna ya. Seharusnya dibaca sode, kita baca sin, jadi berubah maknanya. Karena mirip. Ya. Baik, lanjut. Tadi sampai di mana? Siapa tadi yang baca? Nah, al-munasibah. Mana al-munasibah? Naam, yang sesuai. Ya, al-munasibati yang sesuai. Naam, silakan Bapak. Jadi antum baca misalnya yang pertama, mas muka gambarnya yang mana gitu. Gambarnya yang pertama atau yang kedua? Silakan. Mas muka. Baik. Ini gambar pertama apa gambar yang kedua yang cocoknya ini. Tapi sebelumnya bahwa mas muka itu namanya ibarah, ya. Jadi mas muka itu ibarahnya. Kemudian kalau antum bilang gambar kedua, nah itulah yang namanya surahnya. Jadi al-munasibah yang sesuai, ya. Jadi difahami dulu pertanyaannya. Jadi hubungkan antara ibarah, ibarah itu mas muka, was surah gambar, ya gambarnya di mana, ya al-munasibah yang sesuai, sesuai dengan peruntukannya. Naam, silakan. Naam, sahih, gambar yang pertama. Lanjut. Naam. Taib, anti yang bawah. Kemudian? Taib. Lanjut. Naam. Taib. Al-an intahaina minat tadrib al-awwal. Sekarang kita masuk ke tadrib tsani, ya. Kas 6. Ada yang ditanyakan? 6? Apa? Apa? Tadrib 6. Sebentar, ya. Tadrib Tadrib ini namanya ismul masdar. Masdari. Dari kata kerja. Ya. Jadi ini bukan aslinya isim, ya. Bukan isim dari sononya, bukan. Tapi ini asal apa, isim masdar, akar, ada akar katanya, akar katanya akar apa, kata kerja, ya. Dari kata apa, ada yang tahu nggak? Kalau isim masdar kan dia berarti ada akar katanya, dan akar katanya itu adalah fiil, kata kerja. Ada yang tahu? Hah? Daraba yudarribu. Insyaallah kalau yang sudah pernah belajar ilmu sharaf, insyaallah tahu, ya. Baru kita masuk ke isim masdarnya. Tadriban. Ya. Ini namanya fi'lun madin. Ini namanya fi'lul mudhari. Ini namanya apa? Ismul masdari. Ya. Artinya apa? Apa artinya darraba? Berarti kan kata kerja, ya. Berarti telah melatih. Yudarribu sedang melatih atau akan melatih. Tadriban latihan. Ya, pelatihan. Ya. Pelatihan, ya. Saya kasih contoh lagi biar agak nyambung. Kalau belum nyambung, agak nyambung. Kalau belum terlalu nyambung, yang penting agak nyambung. Ini pelajaran bahasa Arab ngebetein. Kalau ana ngajarnya tambah ngebetein, besok-besok antum bubar. Jadi dimaklumi aja, ya. Taib. Allama. yu'allimu ta'liman. Ya. Allama fi'lun, fi'lun apa? Madin. Ya. Yu'allimu fi'lun mudari'u. Ta'liman ismul, nah, ismul masdari. Ya. Allama. Ya. Ma mana allama yu'allama? Kalau alim kan mengetahui. Kalau membuat mengetahui? mengajar. Ya, jadi membuat orang mengetahui itu namanya mengajar. Jadi allama, ya, allama artinya apa? Telah mengajar. Yu'allimu sedang mengajar. Ta'liman pengajaran. Ya. Sudah jadi bahasa Indonesia juga ini ta'lim, ya, majelis ta'lim, majelis bahasa Arab, ta'lim juga bahasa Arab. Ada yang bisa kasih satu contoh lagi? Coba kasih satu contoh lagi. Dari antum. Dari Ahwat mungkin ada yang tahu? Apa? Nasara yang suruh bukan, ya. Kalau Nasara yang suruh enggak masuk ke sini, ya. Nasara Yunus enggak masuk. Yang lain coba. Enggak, maksudnya yang wazannya seperti ini. Satu lagi, ya la wazni fa'ala yufa'ilu taf'il. Itu wazannya, namanya timbangannya. Rumusnya ya. Ya, jadi allama yu'allimu ta'liman darraba yudarribu tadriban. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Itu namanya wazan, timbangan. Ada yang lain enggak? Ya. Hah? Nah, boleh. Ya. Karrama. Karrama yukarrimu takriman. Takri Mama nakarrama yukarrimu takriman, wazannya ya, wazannya. Ini kita lari ke wazan sekarang. Fa'ala. Fa'ala yufa'ilu. Ya. Taf'ilan. Ya. Apa artinya karrama yukarrimu? Dari kata karuma. Karuma artinya apa? Mulia. Kalau memuliakan, pakai ini. Karrama yukarrimu takrim. Takrim itu pemuliaan. Contoh satu lagi misalnya, kabbara yukabbiru takbir. Ya, dari kata kabura. Kabura artinya apa? Besar. Kabural bait. Rumah itu besar. Tapi kalau membesarkan, ada lagi wazannya. Ala wazni fa'ala yufa'ilu taf'il. Kabbara yukabbiru takbir. Kabbara artinya membesarkan. Ya. Kabbara baitahu. Zaidun yukabbiru baitahu. Zaid sedang membesarkan rumahnya. Ya. Sedang membesarkan rumahnya, ya. Jadi Zaidun yukabbirullah, ya, artinya takbir. Takbir Allahu Akbar. Itu namanya takbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tadrib ini artinya apa? Ya, latihan. Jadi pelatihan. Jadi tadrib, ya. Tadrib, ya. Jadi kalau at-tadrib al-awwal itu latihan yang pertama, ya. Dan seterusnya. Naam. Kalau dalam durusul lughah itu kita enggak pakai tadrib. Kalau dalam durusul lughah enggak pakai tadrib, tapi apa? Masih ingat enggak? Tamrin. Sama wazannya, sama. Ya. Kalau di afwan. Iya, marrana. Ini di durusul lughah. Dia di durusul lughah enggak pakai darrabah dari tadrib. Tapi kalau di durusul lughah kita pakai marrana yumarrinu marrana, yumarrinu tamrinan. Jadi kalau ada orang namanya tamrin, ah itu berarti pelatihan, ya. Marrana yumarrinu tamrin. Ini yang dipakai di durusul lughah, ya. Naam. Wazannya sama, ya, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Naam. Taib. Sudah ya, sekarang kita lanjut ke tadrib tsani, latihan yang kedua. Kasih ke akhwatnya. Tadi ikhwan sudah kan? Naam. Taib. Dibaca, kemudian diterjemahkan, kemudian dijawab. Ini kan banyak ini ya, ada 8, ada berapa ini? Ada 8 ya. Satu orang 4 ya, satu orang 4. Naam, silakan. Taib, tafadhali. Naam. Naam. Naam, sekalian diterjemahin ya. Taib, kaifa haluka? Apa artinya tadi kaifa haluka? Bagaimana? Naam, bagaimana kabarmu? Taib, dijawab. Naam. Taib, silakan. Naam. Taib, bikhairin walhamdulillah. Taib, lanjut. Naam. Ismi Khawla, ya. Khadijah apa Khawla? Yang mana aja, ya. Taib, ini kita sudah selesai ya. Kita sudah selesai al-hiwar al-awwal alif dan al-hiwar al-awwal ba. Berikut dengan mufradat dan tadribnya, ya. Taib, kita akan masuk ke al-hiwar al-thani. Tapi mungkin kalau ada yang mau ditanyain silakan sebelum kita masuk ke al-hiwar al-thani. Ya, ini sudah nanjak ya kalau ibarat tangga 1 2 gitu. Ya, 6. Kalau 6, tafadhal. Naam. Yang mana itu? Iya. Tadribul awal. Kita pakai di situ mudhofun ilaih. Ya. Jadi tadrib di situ mudhof. Nanti ada ininya, tapi jangan saya jelaskan sekarang ya karena agak susah. Ya, mudhofun ilaih. Ya, mudhof adalah isim mudhof adalah isim sebelumnya mudhofun ilaih isim yang disandari. Ya. Jadi mudhofun ilaih, tapi nanti kita jelaskan ya. Insyaallah mungkin bisa pertemuan berikutnya, Pak. Pertemuan berikutnya lagi yang pasti nanti akan kita temukan ada yang disebut sebagai mudhofun ilaih. Ya, mudhofun ilaih. Jangan kita pelajari sekarang ya, agak susah masalahnya. Naam. Taib, ada lagi? Naam. Kita lanjut? Naam, silakan Bapak. Ajib. Ada yang tahu enggak fi'il apa itu wajib? Fi'il nah, fi'il amr. Kalau ada fi'il amr, itu berarti umumnya ada fi'il apanya? Ada fi'il madinya. Ya, umumnya, walaupun nanti ada, tapi lain lagi itu judulnya ya. Ada yang tahu enggak fi'il madinya ajib? Ada yang tahu? Ajaba. Ajaba yujibu. Ya, masdarnya ijabatan. Fi'il amrnya ajib. Ya. Wazannya, timbangannya af'ala yuf'ilu if'alan af'il. Ya, beda lagi kalau yang biasa antum dengar ajib, ini yang lain ya. Ya, ya itu lain ya. Wah, makanannya ajib di situ. Ya, ini yang ini, bukan yang atas gitu, bukan yang ini. Ya, ini yang ini ajib. Ya, dalam hadis kan ada kan, ajaban li amril mukminin. Ya. Ajaib sekali aja, ajaib kan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Dari kata dari sini juga ajib, ya. Keajaiban dunia kan kita katakan bahasa min ajaibid dunia, ya. Dari keajaiban-keajaiban dunia, ya. Dalam Al-Qur'an kan ada yujibu da'wata yujib pakai fi'il mudhari. Yujibu da'wata da'i idza da'an. Ya, jadi kata ajib ini fi'il amr ya. Perintah dari kata kerja fi'il madi ajaba fi'il mudhari'nya yujibu. Ajaba dia, seorang laki-laki telah menjawab. Yujibu dia, seorang laki-laki sedang menjawab. Ijabatan jawaban, ajib jawablah. Ya. Gampang kan? Insyaallah. Kenapa? Iya, kayak yang biasa dipakai orang-orang itu kan, ajib ajib. Nah, itu pakai ain. Ya, ajaib itu kan dari aja, ajaib dari kata dari bahasa Arab ajaib, memang seperti itu bahasanya ajaib. Makanya dikatakan min ajaibid dunia, dari salah satu keajaiban dunia, min ajaibid dunia. Ya. Dulu waktu di Libya saya ingat tuh ada dosen saya dari Mesir. Ya. Dosen saya dari Mesir. Ada teman itu orangnya lucu-lucu banget, suka bikin ketawa, dosen suka ketawa karena teman ini. Ya, beliau mengatakan keajaiban dunia itu pada waktu itu, nggak tahu kalau sekarang. Waktu saya masih di Libya 96-97, kata beliau keajaiban dunia itu ada 8 yang dikenal, tapi sekarang ada 9. Salah satunya kamu katanya. Min ajaib ya dunia tasi gitu. Ya, jadi teman saya dibilangin kamu yang ke-9 keajaiban dunia. Ya, taib ini benar. Benar, bukan canda bohong enggak. Taib. Masih bisa kita lanjutkan ya. Satu hiwar lagi ya. Atau sudah ngebul kepalanya? Sudah berasap. Taib, kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan aja. Ya. Yang berkenaan dengan ini aja dulu ya. Dengan pelajaran kita. Taib. Ya, ya udah kalau ada yang ditanyakan tanyakan. Hiwarnya nanti percakap apa? Pertemuan berikutnya lagi kita lanjutkan. Naam, tafadhol. Sahih. Ada yang dihilangkan di situ. Ya, dari kata ajwaba yujwibu. Litashil di situ, maka dihilangkanlah wawunya. Karena orang Arab susah mengucapkan. Mungkin kalau kita enggak susah, tapi kalau orang Arab susah. Jadi di situ dari kata ajwaba yujwibu sebenarnya. Ya. Ajwaba yujwibu ajwib. Itu susah bagi orang Arab. Makanya diganti buka wawunya diganti jadi apa? Jadi alif di situ. Ya. Bisa dipahami. Nanti akan kita temukan nanti banyak seperti itu, ya. Seharusnya di situ ajwaba yujwibu ajwib seharusnya. Ala wazni af'ala yuf'ilu af'il. Ya, akan tetapi itu litashil di situ untuk memudahkan mengucapkan maka tidak disebutkan wawunya di situ. Naam. Ya. Jadi ajwaba yujwibu, ya. Ajwaba yujwibu. Makanya masdarnya kan apa? Masdarnya apa? Ajwiba, bisa juga ajwiba, ya. Taib. Taib, ada lagi? Jadi kalau orang Arab susah menyebutkan itu ya. Kalau kita mungkin enggak, tapi kalau bagi orang Arab susah. Ajwaba yujwibu. Ya, ajwib, ya. Wazannya af'ala yuf'ilu af'il. Naam. Taib, ada lagi? Naam, fadal. Baik, di situ ada yang terbuang ya. Di situ ada yang terbuang, nanti dijelaskan ya, karena agak ribet juga ya. Yang jelas di situ ada yang dibuang di situ, ada yang mahdzub di situ. Ya. Ada yang mahdzub di situ, maka kita tidak katakan min qabli, tapi min qablu, ya. Nanti insyaallah kita jelaskan ya. Baik. Ada lagi? Ada yang mahdzub di situ, ada yang dibuang di situ. Naam. Ada lagi? Dari akhwat mungkin? Taib, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pekan berikutnya ya. Wallahul muwaffiq. Taib, mohon maaf jika ada yang salah. Yang salah itu dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadanillahu wa iyyakum sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.